dan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masih kita pada bab yang dibuat oleh muallif tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada ayat yang kedua, di mana muallif rahimahullahu taala mengatakan wa qawlihi ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah. Ayat ini dimulai dengan kata innama. Yang fungsinya adalah hasr, membatasi. Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanya mereka orang-orang yang akan disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Imaratul masjid, memakmurkan masjid, ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama adalah imaratun hissiyah, memakmurkan masjid yang sifatnya hissi. Yang kedua imaratun ma'nawiyah, memakmurkan masjid yang sifatnya ma'nawi. Memakmurkan masjid yang sifatnya hissi seperti membangun masjid tersebut. Sebuah kampung yang di situ tidak ada masjid. Kemudian engkau mendirikan masjid di situ, engkau membangunnya. Maka ini masuk dalam memakmurkan masjid yang sifatnya hissi. Atau memperluasnya ketika itu dibutuhkan. Karena jumlah jamaah yang sudah semakin banyak. Kemudian engkau memperluasnya. Maka ini juga dinamakan dengan imarah, memakmurkan masjid, akan tapi sifatnya hissi. Atau kalau seandainya di Masjidil Haram, Siqayatul Hajj, memberi minum kepada mereka, orang-orang yang haji, melayani mereka, menyediakan minum untuk mereka, maka ini juga namanya imaratul masjid, memakmurkan masjid yang sifatnya hissi. Atau engkau membersihkannya, membuang sampah-sampah yang ada di dalamnya, engkau menjadikan suasana masjid tersebut suasana yang bisa menjadikan khusyuk di dalam sholatnya dengan bersih-bersih di dalamnya, menyapu sampah-sampah dan kotoran-kotorannya. Nah, menyediakan alat-alat yang bisa menjadikan orang itu bisa lebih khusyuk di dalam sholatnya. Ini juga namanya imarah. Sifatnya hissiyah. Menyediakan alas-alasnya. Memperbaiki apabila terdapat kerusakan di dalamnya. Bocor atapnya atau yang jenisnya. Maka ini namanya imarah. Masuk dalam kategori memakmurkan masjid, jenisnya hissi. Nah, dan yang semisalnya, nah, ada imarah di sana, imarah ma'nawi, imaratul masjid yang sifatnya ma'nawi. Nah, memakmurkan masjid sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini dengan iman, memakmurkan masjid dengan ketakwaan, memakmurkan masjid dengan ibadah-ibadah, zikir dan yang sejenisnya. Nah, maka ini juga dinamakan dengan imarah. Memakmurkan masjid yang sifatnya ma'nawi. Sebagaimana dalam ayat ini, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid, yang dikatakan orang itu memakmurkan masjid secara hakikatnya. Nah, dia dikatakan memakmurkan masjid yang sebenarnya. Nah, adalah mereka yang men'amana billah. Orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman biwujudihi, iman birububiyatihi, iman biuluhiyatihi, iman biasmaihi wa sifatihi. Nah, kalau dikatakan beriman kepada Allah mencakup empat hal ini. Nah, beriman kepada wujudnya, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada rububiyahnya, tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan, mengatur, memberikan rezeki. Nah, beriman juga dalam masalah uluhiyahnya. Nah, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Nah, beriman kepada uluhiyahnya. Nah, keesaannya di dalam masalah ibadah. Nah, dan iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Mencakup empat ini. Nah, bukan cuma salah satunya tok. Nah, yang dikatakan dia memakmurkan masjid dengan sebenarnya. Bukan hanya yang dia itu beriman masalah rububiyahnya saja, tapi dalam masalah uluhiyahnya, ibadahnya diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia enggak masuk. Nah, tidak dikatakan dia itu memakmurkan masjid. Nah, walaupun dia telah melakukan apa yang dia lakukan. Nah, amanu billahi wal yaumil akhir, dan juga dia beriman kepada hari akhir. Nah, dikatakan hari akhir itu kenapa? Karena memang la yauma ba'da, sudah enggak ada lagi hari setelahnya. Nah, sehingga dikatakan yaumul akhir. Beriman dengan yaumul akhir, apa yang terjadi padanya, yang terjadi di dalamnya. Nah, kebangkitan, hisab, penghitungan amal, nah, dan yang jenisnya, perkara-perkara yang dikhabarkan di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Nah, beriman terhadapnya. Nah, wa aqamas sholah, dan juga dia menegakkan sholat. Nah, ini yang dikatakan dengan memakmurkan masjid itu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman tidak bisa dicapai kecuali setelah melalui al-ilm. Nah, berilmu, mengilmuinya. Nah, sehingga muncul di sana kemudian al-iman. Iman itu didahului oleh ilmu. Nah, dia berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Nah, dia makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dengan mempelajari ilmu, mempelajari din, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, sehingga tumbuh di situ iman, sehingga tumbuh di situ takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, wa aqamas shalah, dan dia menegakkan shalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di situ wasallau, dan mereka salat. Tidak menggunakan fi'il sholla yusolli sholau, bukan. Nah, tapi Allah mengatakan wa aqamas sholah, dan dia menegakkan as-sholah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya sekedar mengerjakan sholatnya saja. Nah, akan tapi masuk di dalamnya iqamah wajibah atau iqamah mustahabbah. Menegakkan sholat dengan penegakan yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya mustahab. Nah, wajib berarti menegakkan syarat-syaratnya. Nah, wudhunya sebelum sholat, fa'ahsanal wudhu, dan memperbagus wudhu yang dia lakukan. Nah, bukan wudhu yang seorang yang tergesa-gesa. Wudhu yang di situ enggak peduli dengan, tidak mempedulikan dengan mustahabat-mustahabatnya. Nah, wudhu yang di situ ahsanal wudhu. Nah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya juga diperhatikan. Nah, rukun-rukun sholatnya. Nah, bagaimana bacaan al-fatihahnya. Nah, bagaimana rukuknya. Bagaimana sujudnya, ataupun wajibat-wajibannya, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat juga perhatian di situ. Nah, begitu pula mustahabatnya, perkara-perkara yang sunnah dia memperhatikan di dalamnya. Maka ini termasuk dari imaratul masjid, memakmurkan masjid. Nah, bagaimana cara jari jemarinya, jari jemari kaki ketika sholat, menghadap ke kiblat atau malah jentar ke kanan, jentar ke kiri. Tahu jentar ke kanan ya? Jentar itu gini, yang ini gini ya. Nah, menghadap kiblat, mustahabatnya dia perhatikan benar. Nah, baik ketika dia berdiri, baik ketika dia rukuk, baik ketika dia sujud, baik ketika dia duduk. Segala bentuk mustahabat yang ada dalam sholat. Ini namanya aqamas sholah, menegakkan sholat. Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak datang dengan lafaz wasallah, dan dia sholat, bukan. Tapi wa aqamas sholah, dan dia menegakkan sholat, karena yang dituntut itu bukan hanya sekedar sholatnya, tapi juga menegakkan syarat-syaratnya, menegakkan rukun-rukunnya, menegakkan kewajiban-kewajibannya, dan juga mustahabat-mustahabatnya. Nah, wa taz-zakah, dan juga menunaikan zakat. zakatnya yang wajibah. Naam. Zakatul mal, zakatul fitr. Naam. Ditunaikan oleh dia kepada orang-orang yang berhak. Ini juga termasuk dari imaratul masjid, memakmurkan masjid. Naam. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak memiliki khasyah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam, lam, nafi. Setelahnya illa. Ini juga termasuk di dalam bahasa Arab perangkat untuk membatasi. Nah, sehingga khasyahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, khasyah ini kalau kemarin pakai istilah khauf. Nah, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, akan tapi takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Lafaz khauf, khauf ini lebih umum, mencakup semua jenis rasa takut. Nah, apakah sama saja dia disertai ilmu atau tidak disertai ilmu? Nah, mengetahui tentang yang ditakutinya itu siapa, bagaimana pengagungannya. Nah, khauf ini lebih umum. Sedangkan khasyah ini lebih khusus, karena khasyah ini disertai ta'zim, pengagungan. Nah, kalau khauf, baik itu dengan pengagungan ataupun tidak dengan pengagungan, masuk khauf, digandung dalam kata khauf. Tapi kalau khasyah tidak muncul pada hati seorang hamba kecuali disertai dengan ta'zim, mengagungkan terhadap al-makhsyi, nam, zat yang ditakutinya. Nam, rasa takut tapi disertai pengagungan. Nam, ini tidak muncul kecuali disebabkan ilmu yang ada pada dirinya. Nam, ilmu yang ada pada dirinya. Karena dia mengilmui tentang zat yang ditakuti tersebut. Nah, dia berilmu tentang zat yang ditakuti tersebut. Sehingga muncul di sana khasyah, rasa takut yang disertai dengan pengagungan terhadap zat yang ditakutinya. Nah, ini khasyah. Walam yakhsha, dan orang tersebut tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, imarah. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang memakmurkan masjid dengan sebenarnya ini. Nah, yang seperti ini bentuknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang imaratul mu'minin, imaratul muwahidin, bentuk memakmurkan masjid dari mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertauhid, seperti ini bentuknya. Iman kepada Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, tauhidnya. Naam, asma wa sifatnya. Naam, mengerjakan sholat, ibadah-ibadah yang lainnya, ketakwaan yang lainnya. Naam, disertai dengan khasyah, rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam, imaratul muwahidin, imaratul mukminin, bentuk pemakmuran yang ada pada mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertauhid. Nah, adapun ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan imaratul musyrikin. Nah, orang-orang musyrik juga memakmurkan masjid. Nah, di zaman dulu jahiliyah ketika itu. Nah, Masjidil Haram. Nah, mereka memakmurkan Masjidil Haram. Nah, akan tapi bagaimana sifatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah." Naam, tidak pantas, tidak berhak mereka orang-orang musyrikun naam untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Pemakmuran yang mereka katakan memakmurkan masjid tidak bisa dikatakan memakmurkan masjid. Naam. Walaupun apa yang mereka telah lakukan. Nah, walaupun besar yang sudah mereka lakukan. Memberi minum orang yang haji. Nah, setiap orang yang datang ke Baitullah ketika itu. Nah, mereka melayaninya. melayani mereka orang-orang yang datang ke Baitullah. Nah, di zaman jahiliyah ketika itu. Nah, dengan memberi minum kepada mereka, menyediakan makanan untuk mereka. Nah, sikoyatul hajj. Nah, memberi minum orang-orang yang berhaji dan kebaikan-kebaikan yang lain mereka lakukan. Nah, akan tetapi syahidina ala anfusihim bil kufur, akan tetapi mereka mempersaksikan untuk diri mereka dengan kekufuran, dengan kesyirikan, baik itu dengan syahadatul hal atau syahadatul lisan. Apakah itu dengan bentuk persaksian yang bentuknya lisan dia mengucapkan, kami ini orang musyrik. Nah, dengan lisannya. Apa ada yang seperti itu? Ada di zaman jahiliyah. Nah, kalau orang Nasrani kau katakan siapa kamu, maka dia akan mengatakan ana Nasrani. Nah, kalau ada orang Yahudi kau katakan man anta, siapa kamu, maka dia akan mengatakan ana Yahudi. Nah, tapi kalau orang musyrikin Mekah dikatakan man anta, maka dia mengatakan ana musyrikun. Nah, aku orang yang musyrik. Ada yang seperti itu. Nah, persaksiannya dengan lisannya benar karena memang mu'anid. Nah, orang yang benar-benar menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani terang-terangan dia. Nah, aku musyrik. Nah, ataukah syahadahnya itu syahadatul hal, dia tidak mengucapkan dengan lisannya akan tapi keadaannya menunjukkan bahwasannya ibadah-ibadah yang dia lakukan adalah bentuk ibadah syirkiyah, ibadah yang di situ disertai dengan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaan imarahnya mereka. Ka'bah yang ada pada mereka ketika itu. Nah, ditempatkan di situ sekian patung-patung yang banyak berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, bernadar untuknya, istighosah kepadanya. Nah, ya bukan hanya patung saja, masuk di sini walaupun itulah kuburan. Nah, di dalamnya ada kuburannya. Nah, yang mereka agungkan, yang kemudian dia bernazar kepadanya, istighosah kepadanya, meminta barokah kepadanya. Nah, kepada kuburan yang ada di dalam masjid yang memang sengaja mereka letakkan di dalamnya. Nah, ini imarahnya mereka, orang-orang musyrikun. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lil musyrikin ayya'muru masajidallah, enggak pantas, enggak berhak mereka orang-orang musyrikun untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, karena bentuk pemakmuran mereka adalah demikian sifatnya, pemakmuran yang di situ berisi dengan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sudah banyak membangun tempat tersebut, menghabiskan dana sekian juta, sekian miliar untuk memperbaiki tempat tersebut. Nah, tapi ibadah yang di dalamnya disertai dengan kesyirikan kepada Allah, maka nalil musyrikin, enggak pantas, enggak berhak mereka orang-orang musyrikun untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka ini ada isyarat. Nah, untuk para muwahidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, kalau seandainya orang-orang musyrikun itu tidak berhak untuk memakmurkan masjid, maka bangkit mereka orang-orang yang bertauhid untuk mendakwahkan tauhid, menjelaskan tauhid kepada umat, sehingga masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dimakmurkan oleh mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrikun enggak berhak untuk memakmurkannya. Enggak pantas untuk memakmurkannya. Jangan disamakan pemakmuran yang mereka lakukan, yang orang musyrikin lakukan, dengan pemakmuran yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Jangan disamakan. Itulah sesuatu hal yang berbeda. Makanya ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kalian ingin menjadikan sama antara pemakmuran yang mereka lakukan, orang-orang musyrikin lakukan, memberi minum orang-orang yang berhaji, memakmurkan Masjidil Haram dengan perkara-perkara yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, dengan pemakmuran yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastawuna indallah, tidak sama mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang zalim. Asyahid, yang menjadi syahid pada ayat yang dibawa oleh mu'alif, lam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat yang kemarin cuman bentuknya larangan perintah, larangan dari takut kepada selain Allah dan perintah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ayat ini ada pembatasan, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Sehingga pas ayat ini diletakkan oleh mu'alif dalam kitabnya Kitab Tauhid dan dalam bab yang beliau buat. Attafi bi hadzal qadr sallallahu nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu.